Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu dan bersua untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala secara lebih mendalam lagi melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kesempatan kali ini kita akan membahas ayat ke-96 dari surat Al-An'am yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faliqul isbah وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, ayat ke-96 ini masih merupakan lanjutan keterangan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di atas alam semesta ini. Dan penciptaan Allah itu bukan hanya sekedar dipahami biasa-biasa saja atau dipahami secara itu merupakan suatu hal yang biasa ketika tumbuh-tumbuhan hidup, ketika biji-bijian ditanam kemudian tumbuh menjadi tunas dan akhirnya membesar. Ketika matahari terbit, pagi yang memantulkan cahaya yang begitu lembut, kemudian siang berganti malam, malam berganti siang, itu bukanlah hanya sekedar perjalanan yang ada di alam semesta ini atau pergerakan yang ada di alam semesta ini, akan tetapi harus dipahami bahwa ini semua adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sini cara kita memandangnya, maka insya Allah iman kita akan semakin bertambah karena kita akan selalu menyadari akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Faliqul isbah, Allah yang telah menyingsingkan pagi. Iya. Subhanallah. Di sini Allah lebih mendahulukan keterangan pergantian siang dan malam dengan menyebutkan faliqul isbah, Allah yang telah menyingsingkan pagi. Bahwa pagi yang selalu kita hadapi dan kita rasakan itu jangan dihadapi sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Pagi datang, kemudian matahari naik dan akhirnya sampai menjadi siang. Tidak, tetapi rasakanlah bahwa penciptaan pagi itu sendiri merupakan salah satu rahasia daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Cobalah bayangkan kalau misalnya kita bangun tidur tiba-tiba sudah tengah hari dan matahari sangat terik, maka yang terjadi adalah kita akan kegelagapan. Kita akan merasa silau. Kenapa? Terkejut dengan suasana yang malam tiba-tiba berganti dengan teriknya sinar matahari. Makanya salah satu rahasia penciptaan pagi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu proses di situ di mana Allah menciptakan, menjadikan sinar itu berproses dari lembut, ya, dari nampak sedikit demi sedikit, kemudian munculnya cahaya matahari dengan lembut dan akhirnya menjadi terang benderang dan sangat terik sehingga akhirnya bisa dimanfaatkan dengan berbagai hal yang diinginkan oleh manusia. Syekh Mutawalli Sya'rawi menggambarkan tentang bagaimana mendalamnya penciptaan pagi itu dengan menggambarkan seperti ini. Kalau dokter ingin membuka perban dari orang yang baru dioperasi matanya, maka dokter tidak akan menghadapkan muka pasien itu ke di hadapan cahaya yang sangat terang. Tapi yang pertama sekali dilakukan adalah ruangan yang ada itu jendela-jendela akan ditutup semua. Kemudian perban yang dibuka bukan sekali sentap saja, akan tapi dilakukan secara perlahan-lahan. Kenapa? Karena memang harus ada proses di mana si pasien yang baru dibedah matanya tadi akan menerima sinar secara perlahan. Begitu juga lah penciptaan pagi dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara proses sinar yang lembut dan kemudian menjadi sangat terang benderang itu berguna untuk kepentingan manusia agar jangan sampai terkejut atau bahkan menjadi rusak karena menerima cahaya yang terang dengan tiba-tiba. Baiklah para pendengar rahimakumullah, banyak sekali hal yang akan kita bahas di dalam ayat 96 ini, dan bersama kita sudah ada para narasumber yang akan mengkaji ini secara lebih mendalam. Kita persilahkan Ustadz Fajrul Haq dan juga Ustadz Syafiar untuk melanjutkannya. Silakan Ustadz. Sudah banyak tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Perdana tentang al-isbah, sabah ataupun pagi, yang mana pagi itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mana membawa kehidupan kita yang lebih cerah lagi. Amin. Setelah itu Allah menjelaskan wa ja'al laila sakana. Sakana di sini artinya untuk istirahat, Ustaz Sabia. Iya. Jadi kalau orang jadikan malam itu tidak istirahat, itu berarti sudah menyalahi sunnatullah. Iya. Sunnatullah itu artinya kan hukum kausalitas. Ada sebab dan ada akibatnya. Ketika seseorang itu tidak menjadikan malam itu sebagai istirahat, maka tunggulah akan datang penyakit. Kan kira-kira begitu. Dari hal itu saja, itu sudah Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita supaya kita melaksanakan yang sudah Allah atur ini untuk dijadikan seluruhnya itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu hanya hal-hal yang kecil sajalah orang menjadikan malam ini sebagai untuk mencari kehidupannya. Mungkin itu adalah orang-orang yang menjaga gedung-gedung dan yang lain-lainnya. Security. Atau nelayan mengambil ikan di tengah malam, kan gitu. Itu hal-hal yang seperti itu kalau sudah menjadi bagian kehidupan itu tidak ada masalah. Tidak ada apa, karena sebagai nelayan itu tidak setiap malam untuk dijadikan tempat untuk bekerja. Ada masa-masanya saat itu nanti akan istirahat. Tapi ketika orang menjalankan malam ini sebagai bagaikan siang yang tidak ada artinya, itulah orang-orang yang akan dapat sekali mudah datang penyakit baginya. Ketika Allah sudah berfirman, Allah jadikan malam sebagai untuk istirahat, wasyamsa wal qamara husban, artinya matahari dan bulan ini sebagai sebuah perhitungan. Karena apa? Kalau tidak kita menghitung, maka kita belum berarti berfungsi sekali apa yang kita hadapkan dalam sehari-hari dalam kehidupan kita ini. Ibaratkan kita kalau mengajar, kan kita mesti melihat jam gitu, jarum jam. Jarum jam itu ada menunjukkan jam, ada menunjukkan menit, ada menunjukkan detik, kan begitu. Jadi Allah jadikan malam dan siang, matahari dan bulan ini adalah sebagai kita itu sudah ada ketentuan dan hitungan dari Allah supaya lebih berarti kita dalam kehidupan itu. Makanya yang diinti sekali di sini Ustaz Safiar yang dijelaskan ini, dalika taqdirul azizil alim. Takdir sini artinya adalah ketentuan Allah. Maka kalau sudah ketentuan datangnya dari Allah itu, makanya kira-kira apa akibatnya kalau seandainya orang melanggar dari ketentuan-ketentuan Allah ini, Ustaz Zabir? Durhaka, Ustaz. Hanya durhaka saja, Ustaz? Ingkar kepada Allah. Hanya itu saja, Ustaz? Lebih dari itu berarti dia mengurangi apa, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat sebelumnya kekuasaan Allah bisa dilihat dari tumbuhan yang Allah ciptakan, kemudian dari pergantian apa? Malam siang, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, begitu Allah juga yang menumbuhkan. Yeah. Tidak ada di dalamnya proses alamiah kecuali apa, dengan takdir kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dzalika takdirul azizil hakim. Situ udah tahu kan begitu. Jadi kalau orang yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala pikiran, selayaknya harus mengedepankan pikiran itu apa? Untuk Allah, jangan pikiran untuk kebutuhan diri sendiri. Karena di mana saja ayat Allah Subhanahu wa taala menyinggung pada kita, liqaumi yaqilun. Ya kan? Kemudian afala ta'qilun, dan banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pada akhir ayat menggunakan dengan kata tidakkah kamu berpikir. Jadi itu mungkin tambahan dari kami Ustadz apa ya. Pajrul. Ya, Ustadz, nah, perdana. Di sini kan ada firman Allah pertama kan, Falikul Isbah. Iya. Falik di situ apa maksudnya, Ustaz? Apakah memang tadi pertama ayat yang sebelum kita itu falik itu artinya ketika bergandengan dengan falikul habdi wan nawa itu berarti di sini artinya falik itu adalah menumbuhkan. Kira-kira iya. Di sini apa perbedaan antara falikul habdi wan nawa dengan falikul isbah? Iya, sebenarnya asal makna dari falik ini kata Syekh Muhammad Mutawalli Syakrawi di dalam kitab tafsirnya ini adalah falik itu menunjukkan adanya dua nikmat yang saling membutuhkan satu sama lain. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Kalau di dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan falikul habbi wan nawa, Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan bijian, bahwasanya tumbuh-tumbuhan itu tidak akan bisa tumbuh kalau tidak ada biji. Begitu. Nah, di dalam ayat yang ke-96 ini Allah mengatakan faliqul isbah, Allah menciptakan pagi. Tapi pagi itu tidak dapat berdiri sendiri kecuali kalau siang muncul berarti malam akan datang. Begitu. Begitu juga kalau malam yang muncul berarti siang itu sudah siap menjelang, begitu. Nah, jadi makna dasar dari faliq itu adalah adanya dua nikmat yang saling membutuhkan satu sama lain, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, di sini kembali lagi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang isyarat kekuasaannya bahwa ternyata di alam semesta ini segala sesuatu itu saling berkaitan satu sama lain, begitu. Jangan dipisah-pisahkan. Ketika ada orang yang hanya mementingkan kehidupan aktivitas saja, begitu. Ini adalah satu hal yang salah. Kenapa? Karena manusia itu tidak dapat beraktivitas secara terus-menerus. Dia harus istirahat, maka dia bisa beraktivitas dengan baik. Kalau dia beristirahat, maka jangan terus tidur aja. Tapi dia juga harus beraktivitas. Karena begitulah keseimbangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, saling membutuhkan satu sama lain. Ketika kita sudah lelah bekerja, maka kita beristirahat. Ketika kita sudah cukup beristirahat, maka kita harus menggerakkan badan ini dengan cara beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Nah, ini satu timbangan atau satu barometer bagi manusia untuk bisa mengukur diri sejauh mana kemampuan yang dia miliki dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang ada. Ketika malam tiba, maka pergunakan untuk beristirahat. Jangan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Kita bisa melihat sekarang Ustaz Fajrul ini ya, bahwasanya di kota-kota besar malam itu seperti siang, siang ya siang gitu. Jadi tidak pernah ada istirahatnya sama sekali. Menurut Ustaz gimana ini? Kan kita sekarang ini kan Ustaz membicarakan ketentuan. Dzalika taqdirul azizil alim. Kan kita membicarakan ketentuan Allah, kan begitu. Apa ketentuan Allah? Salah satunya seperti yang sudah kita jelaskan tadi, falikul isbah, dengan menjadikan malam itu sebagai untuk istirahat. Siang untuk bekerja, malam itu untuk istirahat, kan begitu. Ya, jadi salah satu ketentuan ini saja kalau manusia itu melanggarnya, tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka apa kira-kira, banyak sekali kira-kira akibatnya itu orang-orang yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, kan begitu. Salah satu contohnya saja, Ustaz, tak usah di dalam Al-Qur'an, seperti dianjurkan di dalam hadis itu untuk masalah perkawinan itu mengambil orang yang jauh, jangan orang yang dekat, kan kira-kira gitu. Ini kan takdir, ketentuan sudah datang. Karena ketentuan itu bukan dari Allah saja, tapi Allah memberikan kepada Rasul ketentuan itu juga gitu, sebagai larangan bisa bentuknya atau sebagai imbauan begitu. Tapi ketika orang banyak tidak melaksanakan perintah tersebut seperti apa yang dihimbaukan oleh Rasulullah, maka banyak kita melihat orang-orang di Mesir itu sana-sana, orang-orang yang kawin dengan antara anak apanya itu, anak paman dengan anak paman itu, banyak orang-orang yang cacat, saya melihat itu. Nah, itulah salah satu ketentuan yang Allah, kalau sana ketentuan Allah itu dan Rasulnya kita langgar. Ada sebetulnya hikmahnya begitu. Maka hikmah inilah yang perlu kita ambil gitu. Ada bimbingan untuk menjadi yang terbaik yang begitu, terbaik. Ustaz. Maka Allah jadikan matahari dengan bulan itu supaya kita dapat memperhitungkan untuk selanjutnya, kan begitu. Iya. atau satu makna lain yang dikandung di dalam ayat ini adalah bahwa kita diperintahkan untuk menjadikan ini sebagai salah satu apa, ini adalah isinya menyadarkan kita betapa bahwa alam semesta ini banyak hal yang harus dipelajari di dalamnya, begitu. Banyak teknologi yang harus dikembangkan yang berkaitan dengan lingkungan hidup kita dan juga dengan pergerakan yang ada di alam semesta ini. Wal qamara husbana, itu ditunjukkan dengan kalimat husban yang artinya ada perhitungan segala sesuatu. Jadi sebenarnya Al-Qur'an sendiri sejak 14 abad yang lewat sudah memotivasi umat Islam untuk mencari, berinovasi dan kemudian menemukan hal-hal yang terbaru demi kebaikan lingkungan sekitarnya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kajian kita pada hari ini memberikan banyak masukan kepada kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan kasih sayangnya kepada kita sehingga akhirnya kita tetap menjadi umat yang terbaik yang mampu membawa dan menuntun alam ini menjadi alam yang tenang, damai dan sejahtera. Sampai di sini saja kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.